Dalam kegelapan ku mencari cahayamu yang hilang sirna tak tersisa. Semakin ku terlena, semakin ku terbawa arah hina dan ternoda. Ku rindukan sinar sucimu yang mulia, dan ku harapkan belai kasihmu agar musnah semua keangkuhan diriku dan ku lepaskan dari sifatku. Sinar sucimu yang mulia, dan ku harapkan belai kasihmu agar musnah semua keangkuhan diriku dan ku lepaskan dari sifat. Cahayamu yang hilang sirna tak tersisa. Semakin ku terlena, semakin ku terbawa arah indah dan ternoda. Ku rindukan sinar suci yang mulia, dan ku harapkan belai kasihmu agar musnah semua keangkuhan diriku dan ku lepaskan dari sifatku. Ku rindukan sinar suci